namung dina masrahkeunana ieu pusaka ulah langsung ka Nyi Ratu Arimbi atawa ka Liang ti Arjuna. Oh, kedah ka Arjuna, kedah ka Arjuna. Watir geus sabulan campleng apruk-aprukan di gunung, aprak-aprakan di padesaan, kukulilingan di pakemitan, neangan parabot, pakarang naon ubah ka bisa mampu neuteuk dari ari-arina jabang tucuka. Mangga. Kinten-kinten waktos ayeuna Arjuna aya di leuweung mana? Moal anggang tidandaka diiring ku para pawongan. Tapi kade akang cing seukeut paningali bakal aya hewagan. Leres. Tingali gogoda lain bae ka manusia. Sanajan ka dewa bakal tumiba. Dawuh timalan mangga. Rampung dawuh tutas pangandika dalam pangkatan. Dan nila lumunur wiwit wilayang rana. Dan nila lumunur wiwit wilayang rana. Lumampah. Dan nila Sinrada kabating lumampah menuju pagunungan baka mendosi satria panengah panawa anu nuju milari parabot pakarang geusan neuteuk dari ari najabang tutuka. Kantun lampah gentos kang nursita kocap pawontening salah sayos padepokan. Kasebat padepokan sumur halimun dupi anu janten sesepuh eta padepokan. Daya sanes kakasihna sang wiku siwepani tegas pagurona dipati karna dipati karna mangsa dewasa nuju nonoman kakasihna Raden Aradea. Katelah nadina wangkit nonoman ayeuna Aradea anu mangke jumeneng narpati di ngawanga tupi sangwiku dina danget ayeuna nuju kagungan damel siang tegak kana tuang wengi tegak kana kulem ngadamel hiji pusaka. Pusaka panah anu kalintang ahengna dina alam harita ngadamel pakarang teh cekap ku dibesot tina kelek kalawan kuramu antawis inung leungeun sareng curug ditahan kuramu sejena dibesot di arla arli bari dipandingan kamatihan sareng kakuatan. Syarat saja bina teu kengeng barang tuang sareng teu kengeng aleueut dina salebeting tacan tutas ngadamel pakarang hiji eta kadua ulah dituna upami sieun tacan parat. Katiluna teu kengeng sasauran sakemeh dina tengah-tengah ngadamel eta pusaka bari teu tuna dina merdihna galih anu pasti nu dipamrih kamatihan ngancik kana pusaka nu didamel bari teu tuna tina pamenta menta kana kagungan mama. Merdih kana murah asihna Gusti sangkan pamunutna ginuluran panerdana tinekana nu diseja bari leungeunna ngopepang galih nama anuan sakapeung sok dibesot dina kene. Kekuatan ilmu anu tinangtu dikandung ku sangwik tumibana kana wajah ngancikna dina besi. Uduh katingalna pengaribawana leles biasa birung karing kalni karla karling. Dina masa babaralu dipapaes ku sengitna kamatihan anu ngancik ngebuluh hurung wajah sareng besi sakapeung lajeng diceos disidik di alat ilik dileret dilarak kirik misi ayak kagagalan anu kemernah matang syaka pengsok mepet bayu bari ngalebet yang kalungan mamrih matih nu dipikir pamenta mempan nu dipenta ulah melengkung bekas nyalakan sulaya sareng tujuan ulah sari sapu dendaing batara. Batara, Batara, bari ditulisan kulapan-lapan Allah anu pasti. Hiji ciri pusaka hasil ciptaan Sang Wiku. Ahli ilmu anu linuhung sarta tukang nyebarkeun katerangan teu tuna tina pokok kayakinan sareng kapercayaan anu dikungkung ku dasar aturan agama ngaranna. Dina tengah-tengah nuju nyiptakeun ampir rantas pusaka kantun direka kudaya cipta mangrupakeun seni sapratane pun ingkang murid Raden Radea. Guragiru mulih ti jaman kalawan pingah sakalangkung ku ayana ningali pusaka anu hurung mancur nuju dipidamel ku rama guru Sang Wiku Seupami. Mamane ratang deman sakelengkungan ningali pusaka pusaka kang linuhu markna tempat konan Sang Wiku ingkan linuhu linuhu aduh, ama kalintang aheng napisan asa neme ninggal parabot tupi kia senjata naon ya tanamina. Pangapunten putra ngadeus. Wangsu di jaman. Aduh Gusti, Gusti nabat asa katarik pisan. Hebat. Damelan sang cipta. Aduh Gusti ataku ngangu direngarang di sana rupi. Rupi nak ngangu kaulah itu. Hah? Senjata naun itu namina. Ma, pangapunten. Putra hoyong terang itu. Karena naon kaampuhanana. Aduh Gusti, Gusti iya buntutna. Aduh, bika hebat kia. Rupina bae, upami diciptakan ku kaula tingkat anu nonoman istilah nangora. Muaka emutan yakin. 1000 kali disebat bodoh sepuh kapungkur. Tetap aya rahasia penting. Daya cipta diserahkan ku. Aduh Gusti, Gusti, Gusti. Duh ikan ngegedur gitu. Senjata naon ini namina teh. Hah? Kaulah hoyong terang senjata naon namina. Sareng naon kamampuhan anak. Ma. Ama. Sang wiku. Kesal dina galihna. Sedengkeun pantrangna teu kenging sasauran. Lepat anjeunna teu wawadi dina waktos miramna. Lajeng nonggongan Raden Aradea. Gusti, Gusti. Buah benu pangresa. Aduh itu dibesot dina kelek, Gusti, Gusti, Gusti. Bek aik sepuh kapungkur. Payus disebat guru tutas. Eta ku teu nganggo parabot naon-naon deui. Asa panasaran pisan. Pangapunten. Kaula teh panasaran hoyong terang ieu teh kanggo kaula. Ma. Senjata naon namina? Gusti, Gusti mayun deui ka itu. Pangapunten sanes melanggar mah tamah kaula teh ku panasaran hoyong terang pisan. Manawi teh Kangjeng Rama teu nyiptakeun ieu pusaka. Naon teh aya teh namina teh, Ma? Kanggo kaula rupina. Na? Ama. Cobi putra pasian katerangan. Sareng tina naon bahana sebagian ageung. Aduh Gusti, Gusti, aduh. Ma, kanggo kaula teh nya? Kanggo kaula? Atawa napi icaleun? Entong diica lebar. Antik ieu leuh disebat leuh teh ieu. Ma. Sangwiku kesel nu taya papadana. Akibatna tina kajengkelan murugulna Aradea teu tingali kana situasi. Dodi. Sangwiku kedalisan ti soledad teh tah bari dikomando ku amarah. Bun nirangan di kamekaten. Karena tek beheng sia goblok. Aduh. Aduh Gusti. Aradea. Ama. Dispirnasti kersayang widi mapan baya. Kenalara. Kenalara ya tumungku. Aradea. Nah, sia teh maksa. Kunaon ama teh? Ti soledad letah. Cilaka Aradea. Naon margina salira nangis mah? Temenang nyarita aing sapanjang nyieun ieu pakaran. Nasihat tetepi kamurugul aing geus mali ka itu teh. Dituturut-tutur. Benerna kudu nyaho kana situasi. Aradea. Aradea. Dudiridin minasti ningan ka Siate maksa-maksa. Boa ieu basa aing ti soledad letah tadi. Aing ngecapkeun ku kakesel jeung ku kapusing keur neuteuk beuheung sia. Boa sia boa. Aduh. Hatunten we nu kasuh. Tepi ka murugul sia teh rada. Sayang dumampara dumampara mabang baya sana ngaramereh mapa pipi gila kuti soledatna letak memang dina alam karita kamatihan masih kena nganci aya basa satuduh metu sakecap nyata memang teu tiasa ditolak disareng teu tiasa dikiasan enjing jaganin jeto ieu pakarang bakal jadi apesna sang aradea patina aradea ngagelenceng ku ieu pakarang tanpa kasampir dina dinten ka-12 dina karna tandingan ieu pakarang disebatna pasupati hapunten be kakumawantunan kaula titis tulis anu pasti beunang hese cape aing teh yeuteukeur piparobat naon parabotaneun ilaing bekal ilaing senjata ampuh malahan ngaranana geus aya cadangan sabab nurut kana katangtuan dat sifat asma akal nih aya wujud sifatna dat nyataning jeung sifatna laku anu tangtu asma eta ngaran afal istuning kanyataan gawe pingaraneun ieu teh pasupati Tapi lantaran aing ti seledat letah mang-mang ku kesapna tadi. Akibat anjeun murugul deuk dipiceun ieu ku aing pakarang. Aduh. Ulah mah ih cilaka kersia. Bisi kesap eta nyata ku aing deuk dipiceun kalayan deuk make kakuatan gaib. Dipiceun ku aing kana jauh. Dibuang kana angan. Ulah kapenak sanajan ku satu hewan komo ku manusia. Bisi bener ieu teh geusan cilaka keur ilaing. Ulah pangrasa jempe sia da sia nu kurang ajar. Pasupati engke bakaka tampi ku Hyang Batara Indra kalayan baka disangakeun ka Arjuna. Kitu sejarah anu pasti. Wangsul deui ka sangwiku anu prihatin emutan ngandi ka kedal dateng sang. Tadya. Pangrasa hapunten menu ka suhunna mah. Ayeuna kieu. Keur nulak bahla bari kaula deuk tapakur pikeun nobatan kana kecap tadi bisi nyata. Wayahna ilaing geura susuci disamet ayeuna ulah barang dahar geura nawaituan tek geura ngolah tapak nyepi diri ngisat raga lila na waktu 2 minggu tapak cukup. Nampire bunuhkeun kaulanon bisi mamalakna gede. Sugan katebus ku jalan tapakur. Ditobatan ku jalan tapak. Di mana tuh kahalangan ku dua pasir di dieu, peunteung-enteung jeung leuweun dangdaka. Ulah wara anjeun tutasna tapak lamun seug can aya widi ti kresana Hyang Utipati Jagatnata. Ini sia buru-buru. Bisi kaboler waktu. Atuh rebu nuhun rampung dawuh tutas pangandika. Sejatumut kana pidawuh gesan kasarametan kaula. Bungan ilaing pan sidik keur boga gawe aing teh nambet. Malika itu dituturkeun malik deka dieu ditanyo bari jeung ngeruih wae. Cing kalau teh ulah dipanang tunggul teu gagabah deuleuh nyin pakarang teh. Atuh rebu nuhun kaula nu unyuk sumangga jung geura lumaku bra geura lumampah. Kitu sejarahna Raden Radea anu mawi deui karesan di hampir tepat 2 minggu tapak lepas siang tega kana tuang wengi tega kana dulur persis waktu cunuk mangsa 14 poe kasebut 2 minggu kersana utusan Yang Jagat Data ngungkulan eta tempat Resi Nurada Sang Kaneka. Resi Nurada anu milih Arjuna nyanak pusaka kontak sareng warangkana. Kangunan tektari ari-ari jabang tutuka barang ningali kahanap aya satria percis angwanana jiga Arjuna. Nih. Sanajan dewa waspada memang dewa makhluk keneh kena ku istilah kabobodo tenyo kasamaran tinggal anu tangtu. Ningali Aradea sawak menekung anu disangkana Arjuna lajeng sang resi mudun saking gegana. Alor jala. Nih. Kaset Arjuna ye Yang ngabantun oleh-oleh. Satria linuhun anu Ngan cik dina kaprihatin. Ulah kaget. Yang nampi tugas di yang jagat nata iya pusaka sareng warangkana gesan parabot atawa pakarang anu bakar neutik tari ari-ari tuang putra ngarana iya pusaka konta pek geramulang pasrahkeun kalayan eyang bakal nuturkeun sapanerieun eta murang kalih ku eyang diperlukeun keur pahlawan bisa warga loka itu tugas yang jaga kamu.